wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya saya bukanlah orang yang pantas untuk menyampaikan hal ini kepada antum semuanya, wabil khusus di majelis ini. Sebenarnya juga ada orang-orang yang lebih pantas dan lebih berilmu daripada saya. Namun mimbab wa idza stansahaka fansahhu, maka di kesempatan yang berbahagia ini saya hanya sekedar mengingatkan, yang pertama untuk diri saya pribadi, yang kedua untuk saudara-saudaraku sekalian, yang mungkin dari apa yang saya sampaikan ini tidak ada hal baru, karena berbagai tausiah, berbagai nasihat telah terlalu banyak dan terlalu sering disampaikan oleh asatidzah kita al-fudhala. Maka majelis ini hanyalah mimbab at-tadzkir. Fadzakir fa inna adz-dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka yang pertama kali izinkan saya untuk menyampaikan wasiat, nasihat yang ini bukanlah sesuatu yang asing, nasihat yang telah sering terulang, sering disampaikan juga oleh para ulama kita, para masyayikh kita, para asatidzah kita, tidak lain merupakan wasiat a'zamul wasaya dan wasiat yang paling utama, wasiat bitaqwallah azza wajal. Masing-masing kita hendaknya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana juga di khutbatul hajah yang kita baca di awal tadi, telah disampaikan 3 ayat dari kalamullah ta'ala yang semuanya memerintahkan dan mewasiatkan kepada kita untuk bertakwa, yang mana panggilan itu ditujukan kepada kaum mukminin dengan panggilan iman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ajakan bertakwa, perintah bertakwa ini ditujukan kepada kaum mukminin, mereka-mereka yang memiliki iman. Yang diterangkan oleh para ulama al-mufassirun bahwa apabila dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, maka hendaknya mereka yang memiliki iman, mereka yang telah mengaku beriman kepada Allah wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan Rasulnya, benar-benar memperhatikan panggilan tersebut. Dan bahwa apa yang tidak disampaikan ini di antara muqtada al-iman, di antara konsekuensi iman. Maka ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu taqullah, dan ini sekian kali, sekian tempat dalam Al-Quran, maka hendaknya seorang yang beriman benar-benar perhatian terhadap ini. Dan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, wasiat taqwa, perintah bertakwa, seiring dengan seringnya diulang-ulang, ternyata memang itu bukan perkara yang mudah. itu bukan perkara yang ketika kita mencoba melaksanakannya tak seindah ketika itu diucapkan. Maka jangan heran apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang besar, keutamaan yang besar terhadap taqwallah ini. Sering kita mendengar takwa, tapi ketika kita mengamalkannya, kadang kita terasa kurang yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Terasa kita ini lebih masih mengedepankan syahwat, mengedepankan kepentingan dunia atau kepentingan-kepentingan yang lain. Sulit bagi kita ketika mendengar janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti akan Allah berikan padanya makhraja, jalan keluar. Tapi ketika kita dihadapkan pada sebuah problem yang diharuskan, apakah kita lebih memilih takwa ataukah tidak? Terkadang bagi kita sulit. Dan seakan kita belum mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala itu. Yang Allah katakan dengan pasti, yaj'al lahu makhraja. Pasti akan Allah berikan jalan keluar atas berbagai kesulitan, problem yang dia hadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan pasti akan Allah berikan padanya rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Kita ingin mendapatkan ini. Setiap kesulitan pasti kita akan ingin mendapatkan jalan keluar. Tapi kita lupa bahwa janji Allah ini Allah berikan dengan syarat. Allah berikan pasti ada jalan, Allah berikan jalan keluar, namun dengan apa? Syarat. Syaratnya adalah takwa. Tapi kadang kita keburu. Keburu ingin mendapatkan jalan keluar namun lupa dengan syarat. Dan ketika kita ingin menjalankan ini, seakan kita enggak yakin. Apa iya sih kalau saya bertakwa nanti akan ada jalan keluar? Apa iya kalau saya tidak seperti ini, kira-kira apa mungkin? Sementara hutang saya sekian. Kalau saya tidak berbuat ini, sementara ketika Anda berbuat saat itu ada sesuatu yang haram, yang berarti harus melanggar takwa. Tapi kadang-kadang kita sulit, karena memang takwa Allah ternyata bukan sesuatu yang mudah. Dia hanya mudah ketika diucapkan, ketika dibahas, ketika dilisan mudah, namun ketika diamalkan. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Yushir ila sadri. Beliau mengarahkan kepada dadanya. Takwa itu di sini, takwa itu di sini. Ya. Takwa itu bukan di lisan saja. Bukan semata di lisan. Takwa itu bukan semata seorang berpenampilan. Takwa itu bukan semata seorang bisa menangis ketika di hadapan khalayak. Takwa itu bukan semata seorang ketika di hadapan manusia banyak menampakkan sikap hati-hati atau yang lain. Tapi takwa itu fisirri wa alaniya. Baik ketika di hadapan banyak orang maupun ketika fisir sendiri. yang diingatkan oleh para ulama salaf la takunu waliyan lillah fil alaniyah wa takunu aduwan lillah fis sir. Janganlah kamu menjadi waliullah ketika di hadapan orang saja, namun ketika fis sir kamu berubah menjadi aduwullah. Na'udzubillah, jadi musuh Allah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmukumullah, Allah Ta'ala juga banyak memberikan janji. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka yaj'al lahu min amrihi yusra, akan Allah jadikan dia urusannya mudah. Allah jadikan mudah urusannya. Naam, kalau sungguh, kalau seandainya takwa ini dipegang dan dimiliki oleh setiap kita, entah itu sebagai talibul ilm, maka kalau dia seorang talibul ilm memiliki takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan dapat janji ini, ya ja'allahu min amrihi yusra. Urusan dia dalam belajar, urusan dia dalam menghafal pun akan Allah berikan kemudahan. Pun dia akan mendapatkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, pun akan mendapatkan ini dengan syarat taqwallah. Yang taqwallah ini Allah katakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Sebenar-benar takwa. Yang takwa ini bukan sekarang, besok, sepekan atau sebulan saja, taqwallah terus. Yang Allah perintahkan untuk berbekal dengannya, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekallah kalian. Ya, berbekal menghadapi kehidupan dunia ini, menjalani kehidupan ini. Berbekallah Anda. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Berbekal Anda, entah Anda sebagai talibul ilm, berbekal dengan takwa. Entah Anda sebagai seorang mudarris, muallim, seorang ustaz, berbekal dengan takwa. Jika seperti ini, maka urusan Anda akan Allah mudahkan. Termasuk Anda sebagai seorang ayah, sebagai kepala rumah tangga, berbekal dengan takwa. Jalankan tugas Anda dengan penuh takwa kepada Allah Ta'ala, maka tugas-tugas Allah akan berikan kemudahan dalam menjalankan tugas dan kewajiban Anda. Demikian pula Anda sebagai seorang istri, menjalankan kewajiban-kewajiban rumah tangganya, tugas-tugas dia terhadap, kewajiban-kewajiban dia terhadap suaminya. Berbekallah dengan takwa, berhiaslah dengan takwa. Anda sebagai pengurus misalnya, yang diberikan amanah, diberikan kepercayaan, entah resmi maupun tidak resmi, entah permintaan itu formal ataupun hanya sekedar ta'awun, mari kita jalankan amanah itu dengan penuh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang demikianlah Allah ajarkan kita dalam takwa ini, tidak bisa sendiri. Mari bekerja sama. Allah perintahkan wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Saling bekerja samalah kalian dalam kebajikan dan dalam takwa. Dan memang takwa Allah sangat erat kaitannya dengan iman. Ketika iman seseorang bertambah, maka dia akan bertambah pula takwanya. Dengan mudah dia akan menjalankan ketakwaan kepada Allah. Sebaliknya, apabila dia berkurang imannya, berkurang pula takwanya kepada Allah. terkait dengan iman. Iman di antara pengertian dan ciri khasnya adalah yazidu wa yanqus. Maka takwa juga akan mengikuti iman. Yazidu wa yanqus, akan bertambah dan berkurang juga. Maka nasta'in billahi ta'ala, masing-masing kita mohon pertolongan kepada Allah ta'ala agar diberikan karunia, berikan kemampuan untuk bertakwa. Maka diantara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu, inni as'alukal huda, petunjuk, ilmu, wat tuqa, aku mohon kepadamu ketakwaan, ya Allah, berikan aku ketakwaan, wal afafa, penjagaan diri, menjaga kehormatan diri, wal ghina, dan kecukupan, kekayaan, kaya. Bukan hanya kaya dalam pengertian banyak hartanya, namun dia seorang yang kaya, cukup dengan apa yang ada. Kaya jiwanya. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, takwa itu bukan saat ini saja. Bahkan bukan setahun atau dua tahun Anda menjadi orang bertakwa, atau 10 tahun, tidak. Tapi wala tamutunna illa wa antum muslimun, setelah Allah perintahkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pegang takwa ini. Dan Allah juga berpesan, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpesan, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Di masjid bertakwa, jadi orang bertakwa di masjid. Keluar masjid juga tetap jadi orang bertakwa. Di rumah jadi orang yang bertakwa. Keluar rumah, mau berangkat kerja atau yang lainnya, jadi yang bertakwa. Bawa takwa itu, jangan ditinggal, jangan dilepas. Dan sekali lagi, takwa hahuna, bukan sekedar di lisan. Naam, terkadang takwa itu tercermin dengan ucapan lisan, tapi bukan hanya sekedar di lisan. Ya, salah satu amal, salah satu bentuk dari takwa terkadang tampak dalam amaliyah, dalam pengertian apa yang lahir. Berpakaian sebagai bagian dari takwa, dia berhati-hati dalam pakaiannya. Namun takwa bukan hanya di situ, bukan hanya semata-mata di situ. Tapi yang terpenting, takwa adalah fis sadr, fil qalb. Jika memang kalbu kita seorang yang kalbu yang bertakwa, maka akan tampak takwa itu dalam tutur kata kita, dalam amaliyah kita. Dan terkait takwa ini, sebuah ayat di surat Ali Imran, atau beberapa ayat di surat Ali Imran, yang Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian ila maghfiratin, menuju ampunan, menuju maghfirah, min rabbikum, dan surganya, menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang surga ini disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra' wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kemudian Allah sebutkan di antara sifat-sifat orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang yunfiqun, berinfak, senantiasa berinfak. Fissarra'i wadharra, baik dalam kondisi lapang maupun kondisi sempit. Yunfiqun, menginfakkan hartanya. Kalau kondisi lapang, jangan tanya. Walaupun memang sulit, karena infak itu terkait dengan iman juga. Tapi kondisi lapang, orang mungkin akan wajar mengatakan, ya memang ada kelapangan, memberikan rezeki, berinfak. Namun ketika kondisi sempit, dia tetap berinfak. Dan sekali lagi, ini memang inilah sifat yang bertakwa, dan itu sangat erat kaitannya dengan iman. Maka disinilah Allah Ta'ala menyatakan sifat orang yang bertakwa yang sempurna. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal-kadhimina al-ghayza, dan dia bisa menyembunyikan kemarahannya, bisa menahan kemarahannya. Sepele. Satu yang sepele, coba tapi kita terapkan ini di rumah tangga. Anda sebagai ayah, Anda sebagai suami, atau Anda sebagai istri, di ma'had Anda sebagai talibul ilm, Anda sebagai mudarris. Ini di antara sifat bertakwa orang yang bertakwa. Wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia, orang lain. Wal 'afina 'anil nas, ini salah satu di antara sifat-sifat orang yang bertakwa. Yang tentunya pemaafan atau tidak pun di sana ada rincian kapan dan bagaimana seseorang yang bersalah itu pantas diberikan maaf, atau bahkan sebaliknya. Dan Allah sebutkan di sini, di antara ciri yang bertakwa adalah sangat mudah memberikan maaf kepada orang lain. Wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Kemudian Allah lanjutkan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan orang-orang yang إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً, apabila dia melakukan perbuatan fahishah, perbuatan dosa, maksiat kepada Allah Ta'ala, melakukan fahisha, au zalamu anfusahum, atau menzalimi dirinya, apabila dia melakukan hal ini, fa'alu fahishatan au zalamu anfusahum, dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah. Dan ketika dia berbuat dosa, dan ketika dia menzalimi dirinya sendiri, zakarullah, segera dia ingat kepada Allah. Segera dia ingat kepada Allah. Dirinya segera ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih kalau sampai dia diingatkan. Apabila dia sampai diingatkan oleh orang lain dengan ucapan ittaqillah, maka segera dia ingat. Atau diingatkan dalam bentuk nasihat atau teguran, maka segera dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim, maka segera dia beristighfar. Fastaghfaru lidzunubihim, segera dia beristighfar. meminta ampun atas dosa-dosanya. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan siapakah yang akan mengampuni dosa-dosa kecuali Allah? Dia tahu. Kepada siapa dia minta ampun? Karena memang tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Azza wa Jalla. Ini di antara ciri dan sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tidak terus-terusan di atas apa yang dia kerjakan, dosa yang dia kerjakan, maksiat dia yang dia lakukan. Lam yusirru, segera begitu dia tahu, wa hum ya'lamun, padahal dia tahu kalau itu dosa, kalau itu maksiat. Begitu dia tahu, segera dia tinggalkan. Segera dia ingat kepada Allah. Segera dia mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Tidak terus-terusan. Padahal dia tahu itu dosa. Padahal dia tahu itu maksiat. Itu melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa indahnya ketika sifat dan bekal ini dimiliki oleh setiap kita. Sekali lagi, sebagaimana yang digambarkan tadi, entah dia sebagai seorang ayah, kepala rumah tangga, entah dia sebagai seorang suami, atau juga sebaliknya dia sebagai istri, entah dia seorang pengajar di sebuah ma'had, atau dia seorang da'i, berbekal dengan ini. Atau dia seorang talibul ilm, seorang musyrif, dia sebagai pekerja, misalnya sebagai atasan pun berbekal takwa, sebagai bawahan pun dia juga berbekal takwa, dia sebagai pedagang di pasar misalnya, dia berbekal dengan ini. Yang sifat-sifat takwa itu sangat banyak, di antaranya ada sebagian kecilnya adalah yang sudah kita baca tadi di ayat ini. Maka apabila dia seorang memiliki sifat-sifat ini, Allah katakan ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itu balasan mereka adalah maghfiratun min rabbihim wa jannatun, mereka akan mendapatkan maghfirah dari Rabbnya. Yang Allah perintah di awal tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Allah perintah di awal tadi, bersegeralah kalian menuju maghfirah, menuju surga yang seluas langit dan bumi, dan ini disediakan bagi orang yang bertakwa. Nah, barang siapa yang memang bertakwa, di antaranya memiliki sifat-sifat tadi, maka Allah katakan ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun, maka dia balasan mereka adalah maghfirah dari Rabb mereka, dari Allah Subhanahu wa taala, wa jannah, dan mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan sungguh ini sebaik-baik balasan orang yang beramal. Ini balasan di akhirat. Maghfirah, ampunan dari Allah taala, balasan di dunia. Surga balasan di akhirat. Di samping dia akan mendapatkan berbagai janji dari Allah taala yang tadi, berbagai keutamaan yang Allah berikan. Ya ja'allahu makhraja, ya ja'allahu min amrihi yusra, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian berikutnya ya ikhwan, di antara yang ingin anda sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini, wasiat untuk diri saya pribadi dan antum jami'an, wasiat untuk ikhlas lillahi azza wa jal dalam segala urusan, dalam segala amal, Mari kita membenahi dan meluruskan niat-niat kita. Mari benar-benar kita memurnikan, mengikhlaskan ini semua lillahi azza wa jal. Perkara ikhlas pun ternyata bukan perkara yang mudah sebagaimana diucapkan. Apabila para ulama al-jahabidah, yang mereka adalah orang-orang yang memiliki takwa jauh di atas kita dan tidak boleh dibandingkan dengan kita, memiliki zuhud, wara' yang sangat jauh di atas kita, para ulama, para salafun as-salih pun masih mereka mengeluh, menyatakan bahwa memperbaiki ikhlas, membenahi ikhlas, satu yang sangat sulit, satu yang tidak mudah. Maka bagaimana dengan kita? Maka butuh di sini untuk kita terus membenahi, butuh di sini untuk kita terus meluruskan niat ini, butuh dari kita untuk saling mengingatkan tentang masalah ikhlas. Maka apabila Anda seorang talibul ilm, maka berbekallah dengan ikhlas. Tentunya kita masih ingat tiga orang yang pertama kali diseret dan dimasukkan dalam api neraka. Sebagaimana berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah seorang yang menuntut ilmu, namun dia tidak ikhlas, bukan lillahi ta'ala. Yang ketika dia ditanya, dia menyatakan ikhlas, saya belajar fika karena engkau ya Allah, yang kemudian didustakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kadzabta, dusta. Ya, jangan sampai kita merasa sudah ikhlas namun ternyata kita belum ikhlas. Demikian pula apabila Anda seorang da'i misalnya, diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Katakan wahai Muhammad, هَذِهِ سَبِيلِي, inilah jalanku. Apa itu? أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ, aku mengajak ke jalan Allah. Da'i mengajak ke jalan Allah, bukan mengajak ke pada dirinya, untuk mengikuti dirinya atau kelompoknya atau pendapatnya atau keinginan-keinginannya. La ilallah. Maka para ulama menegaskan bahwa ayat ini tanbih alal ikhlas, termasuk ikhlas dalam berdakwah. Karena berapa banyak duat yang belum ikhlas, belum memurnikan dakwanya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan sini ad'u ilallah, tanbih bahasanya ini adalah pentingnya ikhlas, pentingnya setiap da'i berbekal dengan ikhlas, dakwahnya murni semata-mata mengajak umat kepada Allah, semata-mata mengajak manusia untuk mengikuti jalan Allah, agar mereka mau mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan murni. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, poin berikutnya yang juga ingin saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita semua menjaga nikmat yang besar dan menghormati nikmat ini, yaitu nikmat as-salafiyah, nikmatus sunnah was-salafiyah yang kita ada di atasnya saat ini. Nahtarimu hadhihi an-ni'mah, kita hormati nikmat ini. Mari kita jaga nikmat ini. Kita bersungguh-sungguh di atas salafiyah ini. Jangan sampai kita main-main di atas salafiyah. Jangan sampai kita tidak ikhlas di atas salafiyah. Apabila kita tidak mampu menjaga nikmat ini, apabila kita tidak mensyukuri nikmat ini, maka nikmat salafiyah, nikmat kita berpegang di atas manhaj ini, cepat atau lambat akan Allah cabut. Yang na'udzubillah berarti akan lepas dari kita salafiyah, akan lepas, kita akan tergelincir, menyimpang dari manhajus salaf, yang ketika itu kita akan jatuh ke jurang ad-dhalalah, kesesatan, wal-halak, kebinasaan. Maka mari kita jaga serius kita dalam bermanhaj, ikhlas kita dalam bermanhaj. Jangan kemudian semata-mata karena tersinggung dengan saudaranya, marah kepada saudaranya, tidak terima, tidak suka ketika dimarahi oleh ustadznya, ditegur oleh ustadznya, oleh kawannya atau oleh saudaranya. Jangan gara-gara ribut perkara dagangan, saingan dagang, saya jualan donat, teman saya kok jualan donat juga, marah, ribut. Yang mungkin kemarin juga masalah al-ukhuwah, iya, masalah at-ta'aluf telah disampaikan dalam daurah dalam oleh ustaz kita, Ustazuna Fadil Luqman bin Muhammad Ba'abdu, dan memang itulah yang sering diulang-ulang. Dan itu diantara apa nasihat yang sering diulang-ulang juga hatta pada ulama kita. Nasihat untuk at-ta'awun, nasihat untuk at-ta'akhi, saling bersaudara, saling bersatu, saling memaafkan, saling tafahum sesama salafiyin, sesama ahlus sunnah. Dalam rangka apa? Menjaga nikmat yang besar ini. Menjaga nikmat yang besar ini. Dan itu sebagai cermin ikhlas kita dalam bermanhaj. Kita bermanhaj ini bukan karena di situ ada kepentingan kita. Ya. Ketika kepentingannya lancar di manhaj ini bersama salafiyin, kepentingannya lancar. Ya. Atau bermanhaj karena fanatik ta'assub kepada ustaz tertentu. Ini salah satu contoh tidak ikhlas ketika dia berpegang di atas manhaj salafiyah. Dia hanya semata-mata kepentingan. Iya, dia semata-mata karena ada ta'assub kepada ustaz atau pendapat tertentu. Makanya seperti ini sangat berbahaya, akan dengan mudah bagi dia untuk menjual manhajnya. Maka para hadirin sekalian, nikmat salafiyah ini suatu yang sangat besar dan sangat mahal. Kita harus bersyukur Allah jadikan kita berpegang di atas manhaj ini. Kita bersyukur termasuk orang-orang yang menjalankan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajid. Kita bersyukur dan semoga kita berharap agar terus di atas nikmat ini hingga akhir hayat kita. Namutu alal Islam wa alas sunnah. Dan kita di atas salafiyah ini, kita berpegang di atas salafiyah ini dengan segala aspeknya, baik dalam hal akidah maupun bagaimana cara beribadah kita, bagaimana cara bermuamalah kita, bagaimana kita berakhlak. Semua hal dalam segala aspek kita di atas manhaj ini. Dan kita berukhuwah dengan saudara kita, menjaga ukhuwah, menjalin mahabbah, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, di atas sunnah, di atas salafiyah. Kita menjalankan al-wala wal-bara di atas salafiyah ini. Dan inma kita pegang. Rasul mewasiatkan tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Kenapa Rasul menyatakan seperti ini? Karena memang tantangannya tidak mudah. Karena ternyata di sana terdapat sekian banyak ujian, akan muncul berbagai fitnah. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan seperti al-qabid alal jamr, memegang bara api. Maka kita berpegang dengan salafiyah ini, menjalankan as-salafiyah ini bukan hanya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tidak. Kita seperti ini nih, berjalan di atas salafiyah, kita menyatakan diri sebagai seorang salafi. Ini bukan kemudian Anda berharap atau beranggapan nanti kalau sudah sekian tahun ini sudah selesai jadi salafi, dilepas itu semua salafiyah. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Sama seperti yang kita bertakwa kepada Allah, kita menjalankan ikhlas kepada Allah pun menjalankan salafiyah ini, jangan diharap, jangan berpikir ini hanya sementara atau beberapa waktu saja. Atau kalau dia seorang ayah, jangan salafiyah ini hanya untuk anak-anaknya saja. Dia harus pegang salafiyah. Maka salafiyah itu ya ikhwan, bukan hanya di lihya atau tutup kepala atau di gamisnya saja. Naam, itu salah satu madhar, yang penampilan yang harus kita jaga, penampilan di atas sunnah, bagian dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun at-tamassuk bis sunnah, at-tamassuk bis salafiyah tidak sampai di situ saja. Tidak sampai di situ saja. Mari bekali diri Anda, dikali diri kita masing-masing dengan ilmu yang benar. Apa itu manhaj salafiyah? Kenapa Anda berpegang dengan salafiyah? Sehingga ketika saatnya beramal, ketika timbul fitnah, disitulah akan tampak siapa orang yang selama ini ikhlas di atas manhajnya, siapa yang tidak. Siapa yang bermanhajnya ala basirah, di atas ilmu ataukah tidak. Maka seorang salafi itu mau tidak mau harus berbekal, membekali diri dengan ilmu. Berbekal dia mengerti apa itu ilmu al-aqidah, apa itu manhaj ini, bagaimana ibadah di atas manhaj ini, bagaimana dia bermuamalah. Sehingga tidak hanya semata-mata lama jadi seorang salafi, tapi kalau dia tidak lama dalam berilmu, tidak lama dalam membekali ilmunya, ya sama saja. Maka berbagai fitnah yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi, ini diantara bentuk tamyiz, seleksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang jujur, siapa yang dusta. Jujur di atas manhaj atau dusta dia. Siapa yang ikhlas, siapa yang bermanhaj benar-benar di atas basirah, atau semata-mata dia taklid, ikut-ikutan saja, tidak ikhlas. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, nikmat salafiyah, nikmat majalisil ilm, nikmat ma'had-ma'had ilmiah, ya, pondok-pondok pesantren yang di situ di atas sunnah, di atas salafiyah, ini semakin nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita saling menjaga. Kalau tidak, kita hanya akan bisa mengatakan dulu saya seorang salafi, dulu anak saya belajar di ma'had sana, na'udzubillah. Atau bahkan akan mengatakan dulu di situ ada pondok salafi, mana sekarang? Na'udzubillah. Maka mari kita jaga, mari kita sama-sama menjaga, mari sama-sama mensyukuri. Salah bentuk bentuk syukur kita adalah mari kita ramaikan majelis-majelis ilmu. Mari kita benar-benar bersemangat. Jangan semangat kita majelis ilmu angin-anginan saja. Ya, kalau anginnya lagi muda, kalau problem kehidupan ekonomi stabil, ya sudah saya belajar. Kalau kacau sedikit, mana fulan? Sibuk, mana fulan? Mari kita serius, ikhwan. Nikmat, ada ma'had di daerah antum, ada masjid daerah antum, nikmat azimah. Ada seorang mudarris, seorang ustaz yang mau duduk bersama antum, nikmat yang besar. Mari kita jaga. Sebelum fitnah datang, Rasul sudah mengembersan badiru bil a'mal fitanan. Kaqitu 'ilailil muzlim, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah, fitnah yang dia akan datang seperti potongan-potongan malam. Mari sekarang. Mari kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Dan sekali lagi, apa yang saya sampaikan bukan hanya yang pertama kali menjadi tujuan nasihat ini adalah diri saya pribadi, yang kemudian semoga ikhwah yang juga mendengar nasihat ini bisa mengambil manfaat. Dan bukan berarti sang pemberi nasihat ini orang yang paling baik di antara antum, dan mungkin juga, mungkin bahkan sebaliknya. Maka apabila ada yang hak dan benar dari apa yang saya sampaikan, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah atau keliru, maka itu dari saya pribadi dan dari syaitan. Fa nastaghfirullah wa natubu ilaihi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillah.